sulit makan 5 ribu. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga mereka makan pun mereka tidak sempat. Maka datanglah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat jumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka sendiri, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ada kalanya ada hal-hal yang bisa terjadi dan kita tidak bisa cegah. Karena misalkan kita kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin karena mereka sakit dan akhirnya meninggal dunia. Atau mungkin ada yang meninggal karena kecelakaan tragis. Atau saudara, bisa jadi kita kehilangan harta benda. Saudara, mungkin ada di antara kita yang tidak pernah mengalami hal ini. Tetapi saya percaya saudara, bahwa setiap kita pernah mengalami apa yang dinamakan dengan lelah, capek. Lalu kemudian saudara, pada saat kita mengalami hal itu saudara, kita mungkin sudah banyak melakukan banyak hal, tetapi kita merasakan apa yang kita lakukan itu sia-sia. Pada saat seperti ini, apa yang kita lakukan, saudara? Kita mulai ambil handphone kita mulai curhat sana-sini kepada rekan-rekan kita, atau mungkin kita telepon keluarga kita sampai pagi, atau mungkin sampai pada hal ekstrem, kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Mengapa kita melakukan hal demikian, saudara? Karena kita merasa ada kekosongan di dalam hati kita, ada kehampaan, ada depresi, atau hal-hal apapun yang mengganggu dalam hidup kita, sehingga kita membutuhkan untuk mengisi kekosongan itu karena kita punya kebutuhan terbesar di dalam jiwa kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikianlah yang terjadi di dalam kisah yang kita baca tadi, saudara. Orang-orang banyak itu juga mengalami hal yang sama. Tetapi saudara, sebelum saya menjelaskan terlebih jauh lagi bagian firman Tuhan ini, saudara, kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang daripada teks yang kita baca ini. Kita akan tampilkan PowerPoint-nya. Saudara, kalau kita memperhatikan di pasal 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13, saudara, di situ dikisahkan bahwa Yesus mengutus ke-12 rasul dan memberi mereka kuasa untuk melakukan perjalanan misi. Saudara-saudara yang dikasih kasih dalam Tuhan, lalu kemudian di perikop yang kita baca ini, kita mau lihat yang di belakang kalau operasikan soalnya. Lalu di perikop yang kita baca ini, saudara, Yesus memberi makan 5 orang. Di awal daripada perikop ini berbicara bahwa para murid, mereka itu kembali kepada Yesus untuk memberikan laporan terkait dengan pelayanan misi yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini sebenarnya Markus menggunakan kata rasul di sini. Kata rasul ini merujuk kepada 12 murid yang diutus oleh Yesus, dan juga untuk membedakan mana murid Tuhan Yesus dan mana murid daripada Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, rasul itu sendiri memiliki pengertian bahwa mereka ini adalah orang yang diutus dengan satu tugas khusus, yaitu untuk pelayanan misi yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, saudara, lalu kisah daripada Yesus memberi makan 5.000 orang ini, saudara, merupakan kisah penutup dari kisah Yesus mengutus para rasul ini. Dan di tengah daripada kisah ini, saudara, ada kisah tentang Yohanes Pembaptis. Nah, jadi kisah Yesus mengutus para rasul dan para rasul ini kembali kepada Yesus mengambil kisah daripada Yohanes Pembaptis ini bukan hanya sekedar selingan, saudara, tetapi bagian dari firman Tuhan ini, saudara, adalah lebih daripada untuk memberitahukan, saudara, bahwa orang-orang percaya juga akan mengalami hal yang sama, saudara, ketika mereka juga melakukan pemberitaan mengenai kabar yang disampaikan sama seperti apa yang Yohanes katakan. Demikian juga, saudara, dikatakan bahwa bagian firman Tuhan daripada Yohanes Pembaptis ini juga ingin menyampaikan kepada kita bahwa apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis itu juga akan terjadi di dalam kehidupan Yesus dan pelayanan misinya, dan juga kepada para murid dalam pelayanan misi mereka. Terus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di bagian selanjutnya itu dikatakan bahwa sesudah para rasul memberikan laporan terkait dengan pelayanan misi yang mereka lakukan, karena Yesus mengajar mereka untuk mengasihkan diri, mereka beristirahat sejenak di tempat yang terlalu sibuk dengan pelayanan yang mereka lakukan. Jadi Yesus mengajar mereka untuk naik perahu pergi ke tempat yang sunyi. Tapi saudara, kemudian orang ternyata merusak rencana daripada Yesus dari awalnya. Ketika para murid dan Tuhan Yesus tiba di tempat itu, sudah ternyata orang banyak itu juga sudah sampai di tempat itu, saudara. Dan ketika Yesus melihat mereka, kalau saya menempatkan diri saudara sebagai para murid, pasti saudara saya marah dengan orang lain. Karena saya ini capek baru keluar pelayanan, dan itulah sebabnya kita mau mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi sampai di situ, saudara, orang-orang banyak itu sudah ada di situ. Tetapi menariknya di sini bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, dikatakan bahwa dia melihat mereka dengan penuh belas kasih. Artinya ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia memiliki ada semua perasaan yang berdalam di dalam hati dia, saudara, dan ada semua perasaan yang tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena mereka seperti domba yang tidak boleh berbala. Saudara pun yang dikasih dalam Tuhan, kondisi domba yang tidak berbala itu, saudara, mengingatkan kita dalam kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-17, saudara, itu dikatakan telah melihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung seperti domba domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak mempunyai Tuhan, baiklah masing-masing demikian juga dalam beberapa bagian firman dan buat tawarik pasal 18 dan juga beberapa bagian firman Tuhan, saudara, yang saya tampilkan dalam slide ini. Di sini memberikan gambaran yang sama bahwa ada sebuah kebutuhan akan seorang gembala. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kisah di dalam Perjanjian Lama ini saudara memberikan gambaran kepada kita bahwa umat Israel pada waktu itu kehilangan figur seorang pemimpin. Para pemimpin pada waktu itu tidak menjalankan peran mereka dengan benar. Mereka hidup jahat di mata Tuhan dan akhirnya membuat umat Israel itu hidup jauh daripada Tuhan. Dan mereka hidup tercerai-berai. Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship yang menggambarkan bahwa kondisi yang menyedihkan mengenai kawanan domba tidak bergembala ini demikian saja. Ada banyak pertanyaan namun tidak ada jawaban. Tekanan namun tiada kelepasan. Celaan hati nurani namun tiada penyelesaian. Air mata namun tiada penghiburan. Dosa namun tiada pengampunan. Mereka menantikan kabar baik dan yang mereka dapatkan hanya nasihat. Bonhoeffer bertanya, apa gunanya para ahli Taurat? Mereka mengabdi kepada Taurat, para pengkhotbah dan sebagainya, kalau ternyata tidak ada gembala di antara mereka. Saudara, dari pernyataan Bonhoeffer ini, saudara, sangat terlihat bahwa apa yang terjadi pada waktu zaman PL dan pada saat itu, saudara, di mana para pemimpin agama juga tidak menjalankan peran mereka dengan baik. Sehingga ada begitu banyak orang yang mengalami kelaparan rohani, saudara. Namun mereka tidak mendapatkan kepuasan daripada pemimpin mereka. Alih-alih, saudara, pemimpin agama kembali lagi tidak menjadi gembala yang baik bagi umat. Saudara, kepopuleran Yesus pada waktu itu sangat luar biasa. Sehingga kemanapun Yesus pergi, saudara, orang banyak mengikuti. Saudara-saudara, orang ini tahu bahwa Yesus mampu untuk memberi mereka kepuasan apa yang mereka butuhkan. Oleh sebab itu ketika Yesus melihat orang banyak, saudara, tidak ada perasaan kesal, tidak ada perasaan marah di dalam hatinya, saudara. Tetapi dia melihat bahwa orang itu memiliki kebutuhan terdalam di dalam diri mereka, yaitu kebutuhan akan spiritual dalam hidup mereka. Dan itu hanya dipenuhi oleh Yesus. Dan saudara-saudara, bukankah ini juga yang dikatakan di dalam Mazmur 23? Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Tugas utama dari seorang gembala itu adalah membawa kawanan domba untuk mendapatkan makanan dan minuman. Yesus tidak seperti seorang gembala yang jahat, saudara. Dia itu adalah gembala yang sangat mempedulikan kalau dia melihat ada umatnya sedang binasa. Yesus juga, saudara, adalah gembala yang tidak ingin, saudara, kalau domba-dombanya itu mengalami kekurangan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Yesus juga tidak ingin kalau domba-dombanya ini tidak punya pembela ketika mereka mengalami bahaya. Saudara, yang terpenting adalah ketika para domba-domba ini, saudara, ketika mereka mengalami kekosongan di dalam jiwa mereka, maka Yesus memulihkan jiwa mereka dan menuntun mereka di jalan yang benar dengan memberikan pengajaran kepada mereka. Saudaraku, hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami kekeringan rohani. Ada begitu banyak orang yang mengalami depresi, kehampaan dan kekosongan hidup dan sebagainya. Saudaraku, kalau kita melihat bahwa kebanyakan daripada mereka mulai mencari kepuasan di dalam jiwa mereka kepada hal-hal yang keliru, saudara. Dan ketika mereka mencari kepuasan hidup itu, mereka tidak menemukannya. Saudaraku, inilah sebabnya yang dikatakan oleh Blaise Pascal, bahwa di dalam diri seorang manusia itu ada sebuah ruang kosong. Dan ruang kosong itu tidak bisa diisi oleh siapapun selain daripada Tuhan. Dan untuk itulah, saudara, ketika kita mau mencari kepuasan hidup, ketika kita ingin memenuhi apa yang menjadi kebutuhan terdalam dalam hidup kita, maka kalau kita tidak mencari Yesus Sang Gembala Agung itu, maka kita akan tersesat dan kita akan terlepas. Untuk itulah, saudara, ketika engkau mengalami depresi, ketika engkau mengalami kekosongan hidup, ketika engkau mengalami begitu banyak kesulitan dan pergumulan di dalam hidupmu, saudara, datanglah pada Yesus. anak Allah sang Mesias itu, dia adalah gembala yang baik. Dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan di dalam jiwa yang paling dalam. Dan dia mampu untuk memuaskan di dalam hidupmu dan hidupmu. Saudaraku, kita bersyukur bahwa Yesus yang kita percaya sebagai gembala yang baik, dia bukan hanya memenuhi kebutuhan di dalam jiwa kita, tetapi dia juga adalah gembala yang tahu akan kebutuhan jasmani setiap kita. Terus saudara, katakan setelah Yesus mengajar orang banyak dalam waktu yang cukup lama saudara, lalu kemudian murid-murid berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang-orang itu pergi untuk membeli makanan yang ada di dekat desa-desa dari kampung-kampung sini. Lalu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat karena para murid ini sudah lelah dan capek saudara, sebenarnya para murid ini mau katakan bahwa orang ini lelah dan mereka lapar, udah usirlah mereka semua dan biarkan orang lain yang memikirkan kehidupan mereka. Saudaraku, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, ini adalah sebuah respon yang tidak disangka dan tidak diduga oleh para muridnya. Saudara, ini seperti petir yang menyambar di siang bolong, saudara. Karena mereka tidak menyangka kalau Yesus memberikan respon seperti itu. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang untuk mencukupkan kebutuhan daripada orang banyak itu, saudara? Bukankah di pasal 6 ayat 8, ketika Yesus memberikan tugas mereka untuk pelayanan misi, Yesus berkata apa? Kamu jangan bawa perbekalan apapun dan kamu harus belajar untuk bergantung hidupmu kepada belas kasihan orang atau atas kebaikan orang. Dan ketika Tuhan Yesus berkata kamu harus memberi mereka makan, saudara, uang dari mana saudara? Untuk memberi mereka makan itu dibutuhkan 200 dinar. Dan 200 dinar ini setara dengan upah pekerja 200 hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau tiba-tiba Yesus meminta para murid ini untuk memberi makan orang banyak itu, saudara itu tidak mungkin karena mereka tidak punya apa-apa. Untuk makan bagi orang itu tidak cukup. Untuk makan bagi diri sendiri pun tidak cukup, saudara. Dari mana uang sebanyak itu mereka bisa dapatkan? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, respon daripada para murid membuktikan bahwa mereka tidak menangkap firasat bahwa Yesus berkuasa untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Saudara, lalu kemudian Yesus tanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Coba periksa. Lalu ketika mereka periksa, dan murid berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian Yesus meminta semua orang itu untuk duduk berkelompok-kelompok, saudara. Dan Yesus mengambil roti itu, dan kemudian dia mengucap berkat, dan dia membagi-bagikan kepada muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Dan luar biasanya, saudara, bahwa orang banyak itu makan bukan pas-pasan, saudara, tapi dikatakan mereka makan sampai kenyang, dan ada sisa lebih 12 lagi. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kisah pemberian makan ini, saudara, memberikan makna kepada kita, saudara. Yang pertama adalah kisah daripada 5.000 orang ini, saudara, memberikan kontras dengan pesta yang diadakan oleh Herodes di Perikop sebelumnya. Saudara, kalau kita melihat di pesta daripada Herodes sebelumnya, Herodes mengundang para penari, memberikan makan untuk dia mengundang para pembesar-pembesar daerah Galilea itu, saudara. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa pesta ini tidak memberikan kepuasan kepada seluruh umat manusia. Tetapi pesta yang diadakan oleh Yesus ini merupakan perjamuan mesianik, saudara. Bahwa Yesus ini memberikan mereka roti hidup yang dapat memuaskan mereka, dan mereka juga bisa menikmati dengan berkelimpahan, saudara. Lalu kemudian saudara, makna yang kedua dikatakan bahwa peristiwa memberi makan ini merupakan pertanda bagi perjamuan terakhir dalam Markus, saudara. Tindakan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan membagi-bagikan kepada para murid, ini sesuai dengan apa yang Yesus lakukan pada perjamuan terakhir di pasal 14 ayat 22. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini juga mengingatkan kembali gaung daripada Mazmur 23, saudara. Mereka tidak sekedar mendapatkan remah-remah, tetapi makanan yang berlimpah yang sepenuhnya memuaskan kelaparan mereka. Yesus memberikan mereka di padang yang berumput hijau. Padang gurunnya yang tadi itu tandus dan tiba-tiba menjadi hijau ketika sang gembala itu menemukan padang rumput yang baik untuk kandungan dan dombanya di samping lautan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini di tengah-tengah situasi COVID-19, mungkin ada begitu banyak orang yang mulai meragukan akan kuasa Yesus. Dan mungkin ada di antara kita yang bertanya, apakah Yesus mampu untuk mencukupkan kebutuhan jasmani? Saudara, satu kali ada seorang ibu, dia sedang berlayar, dia ingin ketemu cucunya, saudara. Nah, untuk sampai kepada cucunya ini dibutuhkan waktu selama kurang lebih 3 hari karena dia naik kapal, saudara. Nah, ibu ini naik kapal kelas ekonomi. Saudara tahu kalau kelas ekonomi pasti makanannya itu sederhana dan pencuci mulutnya itu cuma pisau, saudara. Ya, beda dengan kelas 1. Kalau kelas 1 itu makanannya enak-enak, bervariasi, pencuci mulutnya juga banyak. Lalu ibu ini hari kedua setelah dia habis makan siang, dia pergi ke dek kapal, dia mau beristirahat di situ sambil dia duduk-duduk dan kemudian dia membaca Alkitab. Ketika dia baca Alkitab, saudara, dia lihat pas duduknya di depan rumah makan, saudara, ada kaca begitu. Jadi ketika dia duduk di situ, kemudian dia lihat ada jeruk yang segar. Dia bilang, aduh, kok kayaknya dari makan jeruk yang enak-enak, jeruknya bagus-bagus, fresh. Dan kemudian kalau siang-siang hari begini makan jeruk, aduh, rasanya enak banget. Tapi dia tidak mungkin mengambil jeruk itu, saudara, karena dia penumpang kelas ekonomi. Saudara, lalu ibu ini yang berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan, saya pengen makan jeruk. Enggak tahu gimana caranya, tapi saya pengen makan jeruk. Lalu kemudian saudara, lewatlah seorang pemuda penumpang kelas 1. Dia bawa 2 buah jeruk, saudara. Ya. Lalu dia merasa aneh ketika dia melihat, kok ada ya orang yang tidur terus tangannya sambil menengadah ke atas. Nah, saudara, anak pemuda ini usil kan? Dia pikir, wah kayaknya lucu juga ya kalau tangannya ini ditaruh jeruk 2 biji ya. Lalu anak pemuda ini lewat dan dia menaruh jeruk itu di tangan ibu itu, saudara. Lalu beberapa waktu kemudian pemuda ini kembali lagi dan dia melihat sang ibu ini, dia makan itu jeruk dengan penuh sukacita, saudara. Dia menikmati sekali setiap jeruk demi jeruk yang ada, saudara. Lalu ini anak pemuda ini penasaran dan kemudian datang menghampiri ibu itu dan dia bertanya, ibu, tahu gak itu jeruk siapa yang kasih? Tuhan, kata ibu itu dengan mantap. Wah, pemuda itu langsung ketawa, ibu salah, bukan Tuhan, tapi yang ngasih jeruk itu saya. Lalu ibu itu berkata demikian, tadi saya berdoa sama Tuhan, saya pengen makan jeruk dan ternyata Tuhan menggerakkan hati kamu untuk memberi jeruk itu kepadaku. Jadi Tuhanlah yang memberi jeruk itu, bukan kamu. Ibu itu mengatakan demikian. Dan dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa untuk mencukupkan kebutuhan kita, saudara. Tuhan bisa menggerakkan orang lain, memakai orang lain untuk mencukupkan apa yang jadi kebutuhan kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara, saya teringat minggu lalu, saudara, saya itu pernah berkata seperti ini kepada Tuhan. Aduh Tuhan, aku pengen makan cakalang lidah. Saudara, orang Manado itu kalau makan cakalang lidah itu apapun makanan yang ada di dunia ini pasti lebih enak cakala merica, saudara. Lalu, saudara, hari Senin, saya lupa tepatnya Senin apa Selasa, tapi saya tahu setelah Senin ada seorang jemaat dia WA kepada dan yang berkata dunia. Contoh, ada di titikkan cakala merica di pos sampah. Saudara, apakah ini kebetulan, saudara? Oh, saya percaya bukan kebetulan, tapi karena Tuhan tahu saya yang dibutuhkan. Lalu saudara, apa yang terjadi? Dua hari kemudian ada seorang jemaat WA saya. Saya nggak tahu saudara, mungkin Tuhan izinkan ini terjadi karena saya lagi mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saudara. Ada jemaat di WA. Contoh, ada di rumah. Oh iya, ada di rumah. Nanti anak saya mau ke rumah ya, nanti mau bawa ikan. Saudara, datanglah anaknya dan dia ketok klausel-klausel. Lalu saya buka itu plastik kecil, saudara. Dan ketika saya buka plastik itu, apa yang terjadi, saudara? Ikan cakalang. Saudara, aku ini kasih dalam Tuhan. Di situ saya mendapatkan kepuasan ketika makan ikan cakalang ini. Dan karena Tuhan tahu, saudara, saya memang lagi butuh makan ikan cakalang. Saudara, aku ini dikasih dalam Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian adalah, saudara sebenarnya ada di posisi yang mana? Apakah saudara seperti para murid yang ragu akan kuasa Yesus, bahwa Yesus mampu untuk mencukupkan kebutuhan mereka? Ataukah saudara berada di posisi seperti seorang ibu tadi yang percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya melalui orang lain, saudara? Saudara, hari ini saya mau katakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Yesus. Dia itu adalah pribadi yang tahu dan mengerti apa yang jadi kebutuhanmu pada hari ini. Dia itu adalah Tuhan yang berkuasa untuk mencukupkan setiap kebutuhanmu dan kebutuhanku. Saudara, kalau hari ini saya bisa mengalami bagaimana Tuhan mencukupkan akan kebutuhanku melalui orang lain, saya percaya Tuhan yang sama juga mampu untuk mencukupkan kebutuhanmu pada hari ini. Yang terpenting adalah bagaimana engkau percaya dan berserah kepada satu-satunya Yesus yang adalah Tuhan gembala yang baik yang akan mencukupkan kebutuhan. Karena inilah yang Yesus rindukan kepada kita. Kita bukan hanya berkata kita percaya dan kita berserah kepada Dia di mulut kita, tetapi kita betul-betul sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk mencukupkan baik kebutuhan spiritual maupun kebutuhan jasmani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semua bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu baik, yang mengetahui segala kebutuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami semua bersyukur kalau kembali lagi firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang adalah gembala yang baik setiap kami. Dan biarlah Tuhan tolong kami supaya kami betul-betul mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh belajar mengaplikasikan firman Tuhan ini di kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau berdoa pada setiap jemaat yang saat ini juga sedang bergumul dengan segala kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dan kami akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik dan dengan cara Tuhan yang ajaib atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan inilah doa kami, serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.